السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali ta'lim di tempat ini. Pembahasan yang akan kita sampaikan adalah perihal yang berkaitan tentang kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu di dalam syariat al-Islam. Mereka ini kaum muslimin adalah sebagai sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka perantara antara kita dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasitatun bainana wa bainar rasul. Sampainya ilmu rasul kepada kita adalah melalui mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai-sampai disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, faman lam yakhud anhum, siapa yang dalam beragama tidak mengambil dari para sahabat, faqad dhalla, maka sungguh dia sesat. Wabtada, dan dia berarti membikin-bikin bid'ah dalam agamanya. Dikarenakan dia menjadi perantara antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya sampai hari ini adalah para sahabat beliau. Sehingga para sahabat Nabi menduduki kedudukan yang sangat penting di dalam agama ini. Para sahabat Nabi adalah mereka-mereka yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Mereka disebutkan dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kalian wahai kaum mukminin yang ada di zaman turunnya ayat ini, kuntum khairu ummatin, kalian sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Manusia tidak akan mungkin menjadi baik kalau tidak mengikuti jejak langkahnya para sahabat Nabi. Karena kebaikan itu ada pada mereka, ashabu Rasulillah. Kita lihat ayatnya, kuntum khairu ummatin, kalian sebaik-baik umat, yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110. Kalian sebaik-baik umat yang Allah munculkan di kalangan umat manusia sebagai suri tauladan bagi umat yang setelahnya. Dengan ayat ini, kaum muslimin, jelaslah tidak akan ada satu umat yang datang setelah para sahabat akan mencapai kebaikan lebih dari para sahabat. Tidak akan mungkin. Karena Allah Azza wa Jalla memutlakkan kalimat ini, kuntum khair ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Sekali lagi, jangan pernah ada di antara kita yang merasa lebih baik daripada para sahabat, atau meyakini seseorang lebih baik dari para sahabat, karena enggak mungkin. Apalagi disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairun nasi qarni. Secara mutlak Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah generasiku. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan juga ulama yang lainnya, Rasul memutlakkan kalimat khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yakni maksudnya mereka adalah kaum yang tingkatannya di bawah Rasul, di bawah Nabi, kemudian sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Diurutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam kitab Syarh Lumat al-Itiqad, dia mengatakan afdalul khalqi indallahi ar-rusul. Seafdal-afdal makhluk di sisi Allah adalah para rasul. Humman nabiyyun, kemudian para nabi. Humma siddiqun, kemudian para siddiqun. Humma syuhada, kemudian para syuhada. Humma salihun, kemudian orang-orang saleh. Hal ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin." Wa ulaika hasuna disebutkan wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa. Allah berfirman, barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Sebutkan rasul, nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Di mana letak kedudukan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Di mana letak kedudukannya sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana? Di bawah nabi. Jajaran rasul, jajaran nabi, langsung mereka jajaran sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu, wahai kaum muslimin, hal itu? Dari keterangan para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, di mana beliau mengatakan, wa afdalur rusul ulul azmi, seafdal-afdal rasul adalah ulul azmi. Yani rasul-rasul yang memiliki syariat besar dan umat yang besar. Ada lima. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Ahzab, ayat yang ke-7. Allah berfirman, penyebutan lima rasul paling besar dalam satu ayat. Allah berfirman, "Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa." Ketika kami mengambil mitsaq janji dari para nabi, darimu Muhammad alaihissalatu wassalam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Hal yang sama juga disebutkan dalam surat Asy-Syura, penyebutan tentang rasul-rasul yang besar. Limanya disebutkan. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wama wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ini telah kami syariatkan bagi kalian sebuah agama, apa yang telah kami wasiatkan kepada Nuh, dan juga apa yang kami wasiatkan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan juga kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Ini namanya ulul azmi, rasul-rasul besar yang memiliki umat besar. Minar rusul, dari kalangan rasul. Secara sejarah, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara keunggulan, secara keafdholiyahan, keutamaan, maka nabi kita yang terbaik Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian antara Isa dan Nuh. Ini urutan manusia terhebat secara mutlak, nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dengan ini baik kaum muslimin, ashabu Muhammadin, sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, menduduki sebaik-baik para sahabat rasul-rasul tadi di atas. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam rasul paling baik. Maka sahabat-sahabat beliau adalah ashabur rusul terbaik. Ibrahim alaihi salatu wassalam nomor 2. Maka ashabu Ibrahim, sahabat-sahabat Nabiullah Ibrahim yang 2. Mengikuti keunggulan yang ada pada rasul itu. Musa yang 3. Maka ashabu Musa, murid-muridnya Musa, sahabat-sahabatnya Musa yang membela dakwahnya Musa alaihissalatu wassalam, maka mereka menduduki umat yang terbaik yang keberapa? Yang 3. Begitulah jenjang manusia. Dari sini kita ketahui kaum muslimin, apa yang disebutkan oleh Rasul, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku yang dimaukan adalah setelah para rasul, kemudian para nabi, kemudian sahabat Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang lainnya di bawah manusia siapapun, di bawah mereka derajatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dengan kita tahu ini wahai kaum muslimin, maka kita semakin mantap, semakin yakin, semakin kuat ketika kita mengikuti manhajnya mereka. Ketika kita mengikuti jejak langkahnya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak risau, tidak galau, tidak bimbang, ya, tidak ragu, karena kebaikan yang mereka disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ragu. Bahkan wahai kaum muslimin, para sahabat Nabi memiliki keistimewaan yang tidak akan mungkin bisa dilampaui oleh kaum yang datang setelahnya. Dari sini kita akan mengenal kebaikan yang ada pada para sahabat Nabi, terkhusus mereka-mereka yang berislam sebelum Fathul Makkah, membela Nabi dengan jiwa, raga, harta, benda sebelum Fathul Makkah, dari kalangan Muhajirin wal Ansar. mereka lebih unggul, kedudukannya lebih besar dibandingkan dengan para sahabat Nabi yang berislam setelah Fathul Mekah. Ini kaum muslimin nanti akan kita sebutkan penyebutannya supaya kita mengenal kedudukan yang mulia yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi Muhajirin wal Ansar, di mana kebaikan itu tidak akan mungkin bisa dicapai oleh manusia setelah mereka, tidak akan mungkin seorang bisa melampauinya, menyamainya pun tidak akan mungkin bisa. Nanti akan kita sampaikan sebuah judul pembahasan tentang tafawut, perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam keutamaan di antara para sahabat Nabi. Antar mereka juga berbeda-beda. Kita masuk pada beberapa penyebutan ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Muhajirin wal Ansar, kaum yang telah Allah ridai dan kaum yang telah diakui oleh Allah Azza wa Jal, diberikan pujian. Mereka adalah kaum yang benar-benar dalam beragama. Jangan ragu. Nah, mereka kaum yang benar-benar dalam beragama. Dijamin surga. Dan mereka lah yang mendapatkan kemenangan yang besar. Dan penyebutan ini berlaku bagi mereka. Dan siapapun yang mengikuti jejak langkahnya mereka. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi kemudahan untuk bisa mengikuti jejak langkah para sahabat Nabi, sehingga mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka juga. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah berfirman, dan generasi yang terdepan, sabiq, terdepan mereka, al-awwalun, yang awal-awal, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, Allah telah ridho kepada mereka dengan fi'il madhi. Artinya Allah telah ridho kepada mereka. Sehingga ketika kita menyebut nama seorang sahabat, kita berikan nama atau berikan jabatan atau berikan gelar radhiyallahu anhum, yang maknanya bukan semoga Allah meridhai mereka, Allah telah meridhai mereka. Kalau zaman sekarang kan disebut nama kemudian belakangnya MA, begitu apa ya? Nama belakangnya SAG, nama belakangnya. Nah, para sahabat enggak butuh itu, S berapa enggak butuh. Para sahabat sudah dapat jaminan radhiyallahu anhum. Antum mengikuti yang di belakangnya ada MALC, SAG atau yang radhiyallahu anhum, Pak? Ikuti yang mana? Yang pasti-pasti, Pak. Jangan yang SS itu yang diikuti, tukang S diikuti. Maka hadirin kaum muslimin, ini sebuah kepastian. Waradu anhu, Allah memberitahu kabar kita kebagusan para sahabat. Mereka kaum yang telah ridha kepada Allah. Kalimat ini diterang oleh para ulama, maknanya mereka menerima secara utuh syariat Allah dan menerapkan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk mereka ridha Allah sebagai Rabb-nya mereka. Kita tahu itu dari Allah Azza wa Jalla. Yang Maha mengetahui isi hati manusia. Yang Maha mengetahui amal perbuatan manusia. Sehingga mantap mengikuti mereka. Lebih lagi Allah jamin mereka. Wa'adda lahum, Allah telah siapkan. Sekali lagi dengan fi'il madhi. Allah telah siapkan surga bagi mereka. Sehingga dengan ini, ahlu sunnah kita sebagai umat Islam meyakini bahwa mereka adalah ahlul jannah. Mereka tidak terkena neraka. Akan kita baca nanti insyaAllah ayatnya. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal selamanya di dalam surga. Dzalika al-fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Ini kedudukan para sahabat Nabi dalam agama Islam. Sungguh mulia, sungguh terhormat, kedudukan yang amat tinggi dibandingkan dengan umat yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang didudukan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai takaran keimanan bagi kaum yang datang setelahnya. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-101 sampai 102. Mereka adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga dan tidak akan mungkin terkena api neraka. Masya Allah. Allah sebutkan, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan janji dari kami bahwa mereka akan masuk ke dalam husna, yaitu al-jannah, ulaika anha mub'adun. Mereka para sahabat tadi yang sudah dijamin masuk surga dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Mub'adun artinya dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. La yasma'una hasisaha, tidak mendengar gelegaknya api neraka. Tidak mendengar, apalagi tersentuh oleh api neraka. Tidak mendengar mereka gelegaknya bunyinya api neraka itu. Apalagi masuk, tidak. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Dan mereka para sahabat Nabi, mereka mendapatkan segala apa yang diinginkan oleh hati-hati mereka dalam al-jannah. Dan mereka kekal selamanya di dalam al-jannah. Dengan ini kita meyakini, disebutkanlah para ulama kita, bahwa kita meyakini sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah ahlul jannah. Tidak tersentuh neraka sama sekali. Maka kita, walaupun bukan muhajirin, kita bukan pula kaum ansar, namun kita berusaha mengikuti jejak langkahnya mereka dengan sebaik-baiknya. Dalam bidang akidah, mengikuti akidah mereka. Dalam bidang ibadah, mengikuti tata cara ibadahnya mereka. Dalam hal muamalah seperti itu, dalam hal akhlak, dalam hal berkeluarga, semuanya disamakan dan disesuaikan para muhajirin wal ansar. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika menyampaikan ayat yang seperti ini dalam kitab Miyah Salafiyah, ucapan Imam Ibn Quddam Al-Maqdisi, barang siapa yang menginginkan mendapatkan janji surga sebagaimana para sahabat telah mendapatkan janji surga, maka hendaknya mengikuti para muhajirin wa ansar. Tidak ada cara lain kecuali dengan mengikuti mereka. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita akan masuk kepada penyebutan secara rinci urutan-urutan orang-orang yang mulia di kalangan para sahabat. Urutan-urutan. Kita katakan tadi secara umum, mereka orang yang khairun nas. Sebaik-baik apa? Manusia. Sekarang, sahabat demi sahabat, wahai kaum muslimin, itu dalam keutamaannya berbeda-beda. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kami sebutkan di sini ucapannya Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan bahwa para sahabat Nabi ridwanullahi ajma'in memiliki keutamaan-keutamaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Yang pertama kita bacakan di sini, kaum muslimin, adalah urutan secara umum. Nah, urutan secara umum. Qala Syekh Shalal Fauzan, saya bacakan keterangan beliau, as-suhbatu tatafadalu. Para sahabat antar mereka berbeda-beda dalam hal keutamaan. Berbeda-beda dalam keutamaan. Minha suhbatun kathiratun wa mulazamatun lirrasul tawilatun amman law suhbatun qalilatun. Keutamaan-keutamaan tersebut dipengaruhi dengan lama dan tidaknya dia sebagai sahabat. Sahabat yang lama, yang awal-awal masuk Islam, berbeda dengan sahabat-sahabat yang akhir-akhir masuk Islam. Walaupun kata beliau, lakinna sahibaha lahu fadlun asuhbah, walau kanat suhbatun qalilatun. Yang namanya sahabat tetap memiliki keutamaan sebagai sahabat, walaupun hanya sejenak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin lebih baik kita masuk dulu kepada definisi para sahabat. Ya, definisi para sahabat baru kita akan merinci satu persatu insyaallah. Sahabat definisinya kita ambil keterangannya dari kitab Idhaful Qari, syarah atau ta'liknya Syekh Shalal Fauzan terhadap kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Qala Syekh, sahabat itu definisinya adalah man laqiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Sahabat adalah seorang yang berjumpa dengan Rasul, beriman kepada beliau, dan mati di atas iman. Ini definisi sahabat. Man laqiyan nabiyya alaihi salatu wassalam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati di atas keimanan. Ini sahabat. Bagaimana kalau seandainya dia beriman kepada Nabi sezaman tapi tidak ketemu? Contohnya seperti Raja Najasyi, rajanya negeri Habasyah, Ethiopia. Bagaimana kondisinya? Beliau sebutkan kata Syekh Shalal Fauzan, An-Najasyi tidak memiliki nilai sebagai sahabat. Tidak memiliki keutamaan sebagai suhbah, sahabat. Karena tidak ketemu. Tetapi Najasyi disebut sebagai tabi'i. Seorang yang mengikuti sahabat. Ini ucapannya Syekh Shalal Fauzan, beliau mengatakan, فَالَّذِي آمَنَ بِالنَّبِي Walam yalqahu laysa sahabiyan. Adapun orang yang beriman kepada Nabi namun tidak ketemu dengan beliau, maka dia ini bukan sahabi. Kan Najasyi, seperti Raja Najasyi negeri Habasyah. Innama yu'tabaru minat tabi'in. Tak lain, Raja Najasyi ini termasuk dari tabi'i. Yang berikutnya, ada orang-orang yang sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, namun tidak beriman dengan Nabi. Apakah mereka sahabat? Hah? Bertemu dengan Nabi, bahkan bergaul dengan Nabi, namun tidak beriman. Apakah mereka sahabat? Bukan. Contohnya seperti Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tetapi tidak mau beriman, maka mereka adalah musyrikin dan kafirin. Qala Syekh, walladzi laqiyahu wa lam yu'min bihi fahada laysa bisahabi. Yang berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman, maka dia bukan sahabi. Lian al-musyrikin wal kufar laqun nabiyya wa lam yu'minu bihi. Sebagaimana kaum musyrikin dan kaum kufar berjumpa dengan Nabi namun tidak beriman dengannya. Yang berikutnya, ada yang beriman berjumpa dengan Nabi, beriman kemudian murtad. Bagaimanakah ini? Apakah dia sahabi? Tidak. Syekh mengatakan, walladzi laqiyahu wa amana bihi thumma irtadda batalat suhbatuhu idza mata ala riddah. Adapun orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi di zaman Nabi hidup, sepeninggal Nabi dia murtad. Sebagaimana fitnah yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq di awal-awal kekhalifahan beliau, menghadapi kaum murtadun, orang-orang yang murtad. Di antara mereka murtad sampai mati. Maka yang seperti ini laisa bisahabi, dia bukan sahabat. Hilang penyebutan sahabatnya. Dikarenakan kemurtadan membatalkan semua kebaikan seseorang. Ibadah dia, amal dia batal, sehingga tidaklah dia disebut sebagai sahabat. Sehingga dari sini kaum muslimin, jangan sampai ada yang mengatakan ada sahabat yang murtad. Ini bahasa yang salah. Kalau dia murtad, dia bukan sahabat. Karena sahabat itu mensyaratkan dia ketemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati di atas keimanan. Bagaimana jika dia murtad kemudian berislam kembali? Ini yang menjadi khilaf. Bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dia murtad dan kemudian bertobat dari kemurtadannya. Ini yang ada padanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan ucapannya Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Nukhbatul Fikr tentang definisi sahabi. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan, "Man laqiya an-nabiyya mu'minan bihi wa mata ala dzalik." Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati di atas keimanan, walau taghallalat riddatun fil asah. Walaupun dia pernah mengalami masa murtad, Namun kemudian dia tobat dan tetap dikatakan dia sebagai sahabat alal asah, sesuai dengan pendapat yang sahih. Ini syarat di sana ada apa? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang menjadi pembahasan di sini ya kaum muslimin adalah dia mengalami masa kemurtadan. Maka pendapat yang kedua mengatakan tubtul suhbatu. Karena dia mengalami kemurtadan, maka hilang dan batal kesahabatannya. Alasannya li'anna ridatu tubtilu al-amal lati qablaha. Dikarenakan kemurtadan itu membatalkan amalan yang dilakukan sebelum murtad. Tetapi yang rajih di sini dan dikuatkan oleh Syekh Salaf Fauzan adalah dia tetap menjadi seorang yang sahabat walaupun dia apa? Mengalami kemurtadan di zamannya. Ini yang sahih. Hadirin kaum muslimin rahimani warahim jami'an. Kita masuk sekarang kepada penyebutan secara umum keistimewaan kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Pembahasan yang pertama adalah kaum sahabat itu terbagi menjadi tiga masa. Atau secara umum terbagi menjadi dua masa. Secara umum terbagi menjadi dua masa. Masa yang pertama adalah mereka-mereka yang beriman sebelum Fathul Mekkah. Dan yang kedua, mereka-mereka yang berislam setelah Fathul Mekkah. Sebutkan ayatnya oleh Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan dua masa itu. Allah berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." Perhatikan ayat ini kaum muslimin. La yastawi, tidaklah sama minkum, antar kalian. Syufu barakallahu fikum. Kalian yang disebut dalam ayat ini siapa? Para sahabat Nabi. Bukan kalian yang hidup tahun 2018. Bulan April tanggal berapa sekarang? 18? Hah. Apa tanggal berapa sekarang? Saya lupa. Tanggal 22. Iya, enggak pernah ngitungi sih, enggak pernah gajian, Pak. Yang gajian ngitungi dina banget, Pak, niku, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Minkum yang dimaukan, antum yang dimaukan, kuntum yang dimaukan dalam Al-Qur'an adalah ashabu Rasulillah. Karena Al-Qur'an berbicara terhadap mereka-mereka mukminin yang hidup di zaman turunnya ayat itu. Allah berfirman, tidaklah sama antara kalian, wahai para sahabat Nabi, antara man anfaqa, orang-orang yang berinfak sebelum penaklukan kota Mekah, dan dia ikut serta dalam perang-perang membela Islam. Ulaika, mereka itu a'zamu darajatan, adalah lebih besar derajatnya dibandingkan dengan mereka-mereka yang berinfak dan ikut perang setelah Fathul Mekkah. Wa kullan, semua mereka, kata Allah, yang masuk Islam berperang, berinfak, membela Islam sebelum Fathul Mekkah dan yang setelah Fathul Mekkah, semuanya wa'adallahu al-husna, Allah janjikan jannah bagi mereka. Dan Allah akan memberitahukan dengan segala apa yang telah kalian lakukan. Contoh perbedaannya. Disebutkan hadisnya oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam sahih keduanya, perbedaan, contoh perbedaan antara yang sebelum Fathul Makkah dengan yang setelah Fathul Makkah. Nabi kita mengatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Nabi bicara di depannya siapa? Di depan kita? Di depan mereka tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tidak. Nabi berbicara dengan orang yang ada di depan beliau. Jangan kalian celah sahabatku. Wahai orang-orang, siapa mereka? Mereka sahabat Nabi juga. Tetapi mereka masuk Islam belakangan. Jangan kalian mencelah sahabatku yang masuk Islam lebih dulu. Perbandingannya, fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, yang di demi Allah azza wajalla. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, seandainya ada di antara kalian seorang di antara kalian, wahai sahabat-sahabat yang masuk Islam belakangan, berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, ma adraka mudda ahadihim, sungguh pahalanya tidak akan bisa menyamai sedekahnya para sahabatku walaupun hanya satu mud, bahkan tidak pula setengah mudnya, satu riaukan saja. Para sahabat Nabi yang dulu bersedekah mamanya dengan hitungan segini. Ya, apakah sedekah berupa emas atau berupa makanan atau berupa uang segini. Ini namanya satu mud. Dua telapak tangan disatukan. Setengah mud, yakni satu telapak tangan. Sahabat yang baru masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah berinfak emas ribuan ton sebesar gunung Uhud, pahalanya masih kalah dengan para sahabat yang pertama-tama masuk Islam walaupun mereka bersedekah hanya satu mud, bahkan tidaklah satu mud, setengah mud saja. Yang emas satu gunung, emas satu gunung Uhud tidak bisa mengalahkan sedekahnya sahabat walaupun hanya segini. Para sahabat siapa? Yang awal-awal masuk Islam. Sangat jauh berbeda. Lah bagaimana lagi jikalau dibandingkan dengan kita? Kita berinfak emas sebesar Gunung Slamet, Gunung Sindoro Sumbing, gunung mana lagi? Gak ada apa-apanya, Pak. Dan yang paling mumet, ngulet emas nangendi gedenya semenok. Gak dapat, Pak. Karena itu jangan pernah kita menyangka bahwa kita akan bisa melampaui kebaikan para sahabat, jauh sekali. Antar para sahabat saja, seperti itu perbandingannya. Masih antar sahabat yang sebelum Fathul Makkah dan yang setelah Fathul Makkah. Hadirin kaum muslimin, kita masuk pada penyebutan satu persatu keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Yang pertama, muhajirin lebih afdol daripada kaum ansar. Ala Syekh Salaf wa qala Syekh Ibn Uthaymin, beliau mengatakan, wa afdalus sahabat al-muhajirun seafdol-afdol sahabat adalah kaum muhajirun. Thummal ansar. Kemudian kaum ansar. Mengapa demikian? Jawabannya adalah, qala syaih, li jam'ihim bainal hijrati wan nusrah. Hal ini dikarenakan muhajirin mengumpulkan dua keutamaan. Mereka sebagai kaum yang hijrah dengan kaum yang membela Nabi. Hijrah dan nusrah. Adapun kaum ansar hanya nusrah saja. Mereka tidak sebagai muhajirin. Muhajirin yakni hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan itu keutamaan tersendiri. Ya? Mereka juga membela Nabi. Adapun kaum ansar, mereka memiliki keutamaan sebagai nusrah yang membela para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalilnya pada surat At-Taubah yang tadi kami sampaikan, penyebutan dari Allah azza wajalla, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Didahulukan penyebutan muhajirin baru kemudian ansar. Juga disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8, Allah berfirman dalam ayat tersebut, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diarihim al-ayah. Anda bisa lihat tentang ayat tersebut. Juga disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-117, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Sebutkan Nabi, kemudian muhajirin, kemudian ansar. Dengan demikian muhajirin afdalu minal ansar. Kaum muhajirin lebih afdal daripada kaum ansar. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin, seafdal-afdal sahabat secara individu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Walaupun ada khilaf di antara para sahabat, di antara para ulama, manakah yang lebih afdol antara Uthman dan Ali. Secara keafdolan ada khilaf. Akan tetapi secara urutan kekhalifahan sepakat. Uthman terlebih dahulu, baru Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya, ini pembahasan singkat. Abu Bakar radhiyallahu anhu menduduki manusia terbaik setelah Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam secara nas. Nabi kita mengatakan, khairu hadil ummah ba'da nabihi Abu Bakrin, sebaik-baik orang di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nabi kita mengatakan, la kuntu muttakhidan khalilan la takhattu Abu Bakrin khalilan. Kalau seandainya aku diperbolehkan mengangkat seorang kekasih di antara kalian, aku sungguh akan mengangkat Ibrahim, Abu Bakar Siddiq sebagai kekasihku. Ini dia. Aku akan mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai khalil, orang yang paling aku cintai. Ini dengan nas. Baru kemudian Umar, baru kemudian Uthman, baru kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dalil tentang ini sangat banyak wahai kaum muslimin. Ya. Namun karena waktunya singkat, kita masuk kepada yang berikutnya. Yang berikutnya, setelah para khalifah yang mulia adalah para sahabat yang disebut dalam satu hadis 10 sahabat sebagai ahlul jannah secara pasti, yang dikenal dengan al-ashratul mubashiruna bil jannah. Mereka siapa saja? Mereka sudah azan. Nah, tidak apa-apa, saya minta sedikit satu menit. Setelah ini, 10 orang yang disebutkan dalam hadis yang belum kami baca, entah kapan lagi dibaca. Setelahnya adalah Ashabu Badr, sahabat-sahabat yang perang Badar. Kemudian baru berikutnya Ashabu Bait Ridwan, menebar berikutnya seluruh sahabat. Ini keutamaan secara cepat dan ringkas, hanya satu menit penyebutan keutamaan antar mereka. Barang siapa yang menginginkan dalil, ada dalam banyak kitab, di antara kitab ini Idhaful Qari Ta'liq Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan yang pertama ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.